sisa wajah goresan pensil menyeretku ke gerbang mimpi melayang jauh ke masa silam ketika tubuhmu luruh jiwa pun terbang. Seiring kepang burung helang wangi cintamu membiusku, aku menggigil karena terbakar deburan ombak memisahkan kita. Jelas cuaca dan usia, waktu tertati namun terus berputar. Namamu lekat tak pernah hilang. Lewat hela nafas dalam.